Ternyata dosa itu ngaruh dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ngalamin hari yang buruk, kejadian yang buruk, musibah yang tidak baik, maka itu pasti wujud dari dosa-dosa yang kita lakukan. Soalnya tidak muncul masalah kecuali karena dosa. Kenapa? Karena Allah ingin mengampuni dosa hamba-hambanya dengan cara memberi musibah. Makanya Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Sebagian besar dosa kita itu gak dibalas sama Allah. Allah biarin aja dulu, supaya kita punya kesempatan bertobat. Seandainya dosa kita itu dibalas terus-menerus, tapi Allah membalasnya itu perlahan-lahan, dikit, supaya ngasih tahu kita doang, biar kita ngeh gitu, insaf. Setelah sekian ratus kali kita salah ngelihat, gak jaga mata, cuma sekali doang kelilipan. Padahal kalau Allah mau balas yang serius, gak kayak gitu tuh. Begitu kita salah ngelihat, buta udah langsung. Tapi wa ya'fu an katsir, Allah maafin, udah biarin aja dulu. Lihat salah, biarin, mungkin dia tadi silap, mungkin dia bentar lagi tobat, mungkin dia bentar lagi minta ampun.